Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah. Fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan dalam bab yang baru saja kita masuki pada pertemuan yang lalu, yaitu bab al-yaqin wa tawakkul. Bab mengenai keyakinan dan tawakkal. Di mana sudah kita sebutkan mengapa penulis yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dua perkara ini dalam satu bab, digabungkan secara bersamaan dalam satu bab, di mana ketika seorang memiliki keyakinan di dalam hatinya terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki keimanan yang kokoh terhadap kabar berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dari atau di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan menimbulkan sikap tawakkul, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia yakin hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat menolong dia dalam segala perkara yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari, dalam meraih perkara-perkara yang bermanfaat di hadapan Allah. Allah yang menentukan dia dapat meraihnya atau tidak. Dan juga dalam perkara menolak perkara-perkara yang bermadarat, dalam permasalahan menolak dan menghindari perkara-perkara yang bermadarat, berbahaya bagi seseorang, itu pun seseorang menggunakan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah yang menentukan apakah perkara yang bermadarat, perkara yang berbahaya dan juga musibah, perkara yang tidak mengenakan, perkara yang menyedihkan tersebut akan tertimpa atau akan menimpa dirinya atau tidak. Itu semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang yakin terhadap perkara tersebut akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkaranya, baik itu meraih perkara yang bermanfaat atau menghindari perkara-perkara yang bermadarat. Dan dalam kesempatan yang telah lalu kita telah membacakan ayat dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-22, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menyebutkan tentang perkataan kaum mukminin ketika perang Khandaq atau perang Al-Ahzab, ketika mereka melihat pasukan yang begitu banyak dari kabilah-kabilah Arab. Mereka mengatakan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqa Allah wa rasuluhu. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan telah benar Allah dan Rasulnya. bahwa yang namanya keimanan itu harus dibuktikan. Dan pembuktian tersebut dengan adanya ujian-ujian yang seperti ini ujiannya. Menghadapi pasukan yang begitu besar, yang kemudian menggentarkan hati-hati orang yang munafik. Namun orang-orang yang beriman, mereka merasa yakin bahwa ini memang janji Allah Subhanahu wa taala. Memang sesuatu yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala, memang ketentuan bagi orang-orang yang beriman, mereka akan mendapati masa-masa seperti ini, yaitu masa-masa cobaan. Apakah kemudian mereka akan gentar dan lari seperti orang-orang munafik, ataukah mereka menjadi orang-orang yang kokoh keimanannya, kemudian bertawakal kepada Allah dan tetap melakukan ribat, yaitu penjagaan di batas kota Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan mereka, wa man zadahum illa imanan wa taslima. Dan tidaklah keadaan tersebut menambah bagi mereka kecuali keimanan. Dalam keadaan yang begitu genting, justru keadaan tersebut menambah keimanan mereka. Wa taslima, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menginginkan kemenangan. Mereka menginginkan untuk kaum musyrikin dan kabilah-kabilah Arab yang bersama mereka dapat mundur atau tidak mendapatkan kemenangan atas kaum muslimin. Itu yang mereka inginkan. Namun mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kekuatan kaum musyrikin ketika itu begitu besar. Maka betul-betul mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala ketika keadaan yang sangat genting menimpa mereka. Dan ayat yang kedua yang akan disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala masih berkaitan dengan perang. Maka di sini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya memang ketika seorang itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang syar'i, dia butuh untuk betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja bertawakal itu bukan berarti dia keluar tanpa mempersiapkan diri, keluar dengan tangan kosong, tidak bawa kambing, tidak bawa senjata. Bukan itu tawakal. Tawakal, tapi dia mengerjakan sebab-sebab atau perkara-perkara yang akan mendatangkan kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang diizinkan secara syariat Islam ini. Dia betul-betul mempersiapkan perbekalannya, mempersiapkan persenjataannya, mempersiapkan juga kendaraannya dan yang lain sebagainya dari perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan selama safar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hatinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menerimanya. Dan juga pada saat peperangan tersebut akan terbedakan mana yang betul-betul beriman kemudian bertawakal dan mana yang kemudian munafik kemudian mundur lari. Sebagaimana yang kita jelaskan tentang keadaan pada perang Al-Ahzab, pada pertemuan yang lalu kaum munafikin mundur, takut, meminta izin kepada Rasulullah SAW mencari alasan. Adapun kaum mukminin tetap berjaga di batas kota Madinah supaya kaum musyrikin tidak berhasil melewati arah yang telah mereka buat. Maka kita akan membacakan ayat yang kedua yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Berkata Imam An-Nawawi, wa qala ta'ala, inna Allah ta'ala berfirman, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum فَخَشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. Surah Al-Imran ayat yang ke 173 dan 174. Yang artinya, الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ, orang-orang yang manusia berkata kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia, itu kaum musyrikin telah berkumpul untuk kalian, itu untuk menghancurkan kalian. Yaitu ini terjadi setelah perang Uhud. Pada peperangan Uhud, kaum muslimin ketika itu terkalahkan. Mereka keluar dalam jumlah 700 orang. Yang awal yang mereka unggul dan kemudian ternyata mereka terpukul setelah ada sebagian dari kaum mukminin yang tidak menaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjaga di Bukit Uhud. Sehingga mereka terpukul mundur dan terkalahkan dan terbunuh. Di antara 700 orang tersebut 70 orang. Yaitu 10% dari kaum muslimin yang telah berperang ketika itu berjihad, mereka terbunuh oleh kaum muslimin. Jumlah yang sangat besar. Maka setelah itu kaum muslimin berusaha, atau kemudian setelah mereka kembali, mereka berkata di antara mereka sendiri, kita belum melakukan apa-apa. Mereka masih kuat, mereka masih banyak jumlahnya, masih banyak pasukannya. Maka mari kita kemudian berkumpul kembali dan kemudian datang ke kota Madinah untuk menghancurkan Muhammad dan para sahabatnya di kota mereka. Ingin untuk berkumpul dan kembali menuju kota Madinah. Maka dia sampai kepada kaum mukminin, kepada para sahabat dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini dikatakan apa? Alladzina qala lahum nas, yang itu orang-orang yang manusia berkata kepada mereka. Itu siapa yang manusia berkata kepada mereka? Para sahabat. Para sahabat manusia berkata kepada mereka bahwasannya manusia itu apa? Yang manusia di sini kaum musyrikin pada jama'ah, mereka berkumpul untuk kalian, untuk menyerang kalian. Fakshauhum, maka takutlah kepada mereka. Ditakut-takuti oleh sebagian orang yang membisiki para sahabat, takut kepada mereka. Mereka berjumlah sangat banyak. Kemarin kalian baru kalah. Ini peristiwanya tidak jauh sebelum atau setelah perang Uhud. Kaum musyrikin belum sampai kembali ke kota mereka yang ketika itu di kota Mekah, belum sampai kembali ke tempat tinggal mereka. Ingin kembali untuk kemudian menyerang kota Madinah. Maka manusia berkata kepada para sahabat, faksyauhum, takutlah kepada mereka. Maka apa yang terjadi? Fazadahum imana. Maka yang seperti itu tidak menambah bagi mereka, atau perkara tersebut dan perkataan manusia tersebut menambah bagi mereka keimanan. Disuruh takut, dibisik-bisiki untuk takut kepada kaum musyrikin, namun justru bisikan tersebut tidaklah menambah bagi diri mereka kecuali keimanan. Bertambah kuat imannya, bertambah kuat keyakinannya atas janji Allah subhanahu wa ta'ala berupa pertolongan kepada kaum mukminin. Dan mereka menampakkan rasa tawakal mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkataan mereka. Apa yang mereka katakan? Waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan mereka berkata, yaitu para sahabat mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya, atau Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baiknya zat yang dikembalikan segala perkara kepadanya, zat yang manusia bertawakal kepadanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu seorang kalau kemudian memasrahkan suatu perkara kepada manusia, bisa jadi orang tersebut bisa melakukannya ataupun tidak bisa melakukannya. Bisa jadi orang tersebut amanah ataupun tidak. Namun Allah subhanahu wa ta'ala ni'mal wakil, sebaik-baiknya zat yang kemudian dipasrahkan perkara kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketika seorang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan dia kepada perkara yang diinginkannya, akan mewujudkan apa yang menjadi maksudnya. Ini perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil, perkataan yang menunjukkan apa? Rasa tawakal para sahabat ketika itu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang begitu genting, dalam keadaan yang begitu pelik ketika itu. Baru saja mereka tertimpa kekalahan. Namun kemudian mereka diminta oleh Rasulullah SAW untuk keluar lagi untuk menghadapi kaum musyrikin. Dikarenakan ketika sampainya berita ini kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW langsung mengumpulkan para sahabat dan meminta mereka untuk keluar lagi untuk menghadapi kaum musyrikin. Padahal belum ada perkara, baru tertimpa perkara yang menyakitkan. Meninggal yang sebagian dari mereka 70 orang meninggal. Namun kemudian diminta untuk keluar lagi. Bagaimana kira-kira? Yaitu keadaannya ketika itu. Dalam keadaan berduka, dalam keadaan mereka masih terpukul dengan kekalahan yang sebelumnya, ternyata mereka harus keluar lagi. Dan memang itulah yang seharusnya dilakukan. Keluar lagi dan menunjukkan kepada kaum musyrikin bahwa mereka tidak takut, tidak gentar. Ini memang sesuatu yang kemudian telah dipikirkan, telah ada dalam benak Rasulullah SAW. Ini suatu taktik dan kemudian strategi yang gitu. Kalau saja mereka bertahan di kota mereka, kaum musyrikin akan semakin menjadi-jadi. Mereka akan mengira bahwasanya kaum muslimin gentar, kaum mukminin telah terpukul dalam keadaan yang begitu mengenaskan. Yang sudah terpukul, terkalahkan, dan kemudian mereka tidak berani keluar. Namun apa yang kemudian dilakukan oleh kaum mukminin, mereka menyambut ajaran Rasulullah SAW. Yang Rasulullah SAW mempersyaratkan ketika itu bagi orang-orang yang keluar adalah orang-orang yang kemarin keluar pada saat perang Uhud. Semua orang yang keluar pada saat perang Uhud diwajibkan untuk keluar pada perang selanjutnya yang dinamakan dengan perang Hamra'ul Asad. Dinamakan dengan perang Hamra'ul Asad, perang yang terjadi sesaat setelah perang Uhud, perang yang kemudian diinginkan dengannya untuk menghadang kaum musyrikin untuk bisa mencapai kota Madinah. Namun dengan tawakal kaum mukminin para sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menghindarkan mereka dari mudharat dan mara bahaya, menghindarkan mereka dari perkara yang mereka tidak inginkan. Maka apa disebutkan setelahnya pada ayat yang ke-174, "Fadzalikum bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsaskum su' wa tabi'u ridwanallah." Maka mereka kembali dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya, lam yamsaskum su', tidak tertimpa sama sekali dengan suatu keburukan apapun. Jadi mereka ketika sampai di Hamra'ul Asad itu, mereka menyangka bakal menjumpai kaum musyrikin, ternyata kaum musyrikin tidak ada. Kenapa mereka tidak ada? Kenapa mereka kemudian tidak jadi datang ke Madinah? Ya karena ketika mendengar berita bahwasanya kaum mukminin keluar untuk menghadapi mereka, yang mereka menyangka kalau kita kembali ini kaum mukminin dalam keadaan terpukul, takut mereka keluar baru saja kalah, takut mereka bakal kalah lagi karena mereka dalam keadaan lemah, mental mereka lagi turun. Ternyata tidak seperti yang mereka bayangkan. Keluar mereka sampai kepada kaum muslimin berita tersebut bahwasanya orang-orang yang kemarin keluar pada saat perang Uhud keluar lagi pada kali yang kedua untuk menghadapi mereka. Maka apa? Gentar orang-orang musyrikin. Dan inilah yang memang dipikirkan Rasulullah SAW, ada dalam benak Rasulullah SAW bahwasanya mereka harus keluar untuk kemudian memasukkan rasa takut ke dalam hati-hati kaum musyrikin. Dan kaum musyrikin kan berpikir, bagaimana ini orang baru kalah. Tapi tidak seperti yang disangka, mereka tidak gentar, tidak kemudian merasa terpukul, namun apa? Keluar untuk kali yang kedua untuk menghadapi kaum musyrikin. Maka justru yang terjadi adalah masuknya rasa takut ke dalam hati-hati kaum musyrikin kembali mereka ke hotel mereka dan tidak ada atau tidak terjadi pertempuran ketika itu. Wattaba'u ridwanullah, dan mereka mengikuti ridwan Allah, yaitu dengan menyambut ajakan Rasulnya, menyambut yaitu panggilan Rasulnya untuk berperang kembali, padahal mereka baru tertimpa oleh kekalahan. Yang disebutkan dalam ayat yang sebelumnya, yang tidak disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, ayat yang ke-172, Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji para sahabat tersebut yang keluar dalam perang Amrul Asad dalam keadaan mereka baru saja terkumpul. Allah berfirman, "Alladzina istajabu lillahi wa rasul min ba'di ma asabahum al-qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim." Orang-orang yang menjawab panggilan Allah dan Rasulnya setelah mereka itu tertimpa al-qarh, tertimpa luka. Yang namanya berperang, ada yang kemudian meninggal yang kita sebutkan 70, dan yang sisanya bukan berarti kemudian kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tapi apa? Ada luka-luka yang mereka masih atau masih ada pada tubuh mereka, yang masih menganga, yang mungkin masih mengeluarkan darah. Namun mereka istajabulillah, menjawab panggilan Allah dan Rasulnya. Dia perintahkan untuk keluar, mereka keluar. Padahal baru saja tertimpa dengan suatu luka yang mendalam, itu kekalahan dan juga luka pada tubuh-tubuh mereka. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, di antara mereka berbuat baik di antara mereka dan bertakwa kepada Allah, ada pahala besar. Maka inilah mereka ittaba'u ridwanullah, mengikuti ridwan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menjawab panggilan Allah dan Rasulnya untuk berjihad. Wallahu dzu fadlin 'adzim. Dan Allah adalah zat yang memiliki karunia yang besar. Maka inilah ayat yang menunjukkan tentang bagaimana para sahabat dengan bimbingan dari Rasulullah SAW yang dibimbing langsung oleh utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka betul-betul memiliki rasa tawakal yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini yang memang jauh dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman kita sangat kecil, iman kita sangat rendah itu dibandingkan mereka para sahabat. Maka tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala pun tidak sebanding dengan tawakal mereka. Coba siapa di antara kita yang bisa kemudian yaitu berinfak sebagaimana infaknya Abu Bakar, yang Abu Bakar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang beliau radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku meninggalkan bagi keluargaku Allah dan Rasulnya." Itu dia menginfakkan seluruh hartanya kemudian mengatakan, "Allah, aku meninggalkan bagi keluargaku Allah dan Rasulnya." Betul-betul apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang bisa melakukan yang seperti itu? Maka tidak sebanding antara keimanan kita dengan keimanan para sahabat, keyakinan kita dengan keyakinan para sahabat, dan tidak sebanding pula tawakal kita dengan tawakalnya para sahabat. Ya Allah, bagaimana kemudian keadaan kita apabila kita mendapatkan keadaan seperti ini dalam peperangan setelah terkalahkan, kemudian diperintahkan lagi untuk keluar dalam keadaan tubuh-tubuh kita masih ada luka badannya, apakah kita mau untuk keluar dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ataukah tidak? Maka perlu kita selalu meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita, tidak lain dengan membaca ayat Al-Quran dan mutadabburinya, kemudian mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita dengan yaitu menambah pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha untuk mendadaburi, memahami mana dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan juga akidah-akidah yang lainnya yang seperti itu akan menambah keimanan kita dan otomatis akan menambah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kemudian seorang meremehkan perkara akidah. Ya. Akidah akan menambah keimanan, yaitu pengetahuan dan yaitu ilmu tentang perkara akidah akan menambah keimanan seseorang. Dan pada sisi yang lainnya akan menambah tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajari akidah itu akan menambah keimanan dan juga akan menambah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ayat yang pertama yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkaitan dengan perang. Ayat yang kedua pun berkaitan tentang perang. Maka sedikit kita sampaikan kaidah bahwasanya memang hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu setelah beliau berhijrah setelah diperintahkan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Maka selama tempo tersebut setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang, yang perang pertama adalah perang Badar terjadi pada tahun kedua setelah hijrah sampai akhir hayat beliau pada tahun yang ke-11 yaitu berapa lama tempo tersebut dari tahun 2 Hijriah sampai tahun yang ke-11 9 tahun. Beliau keluar untuk berperang sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu sebanyak 19 kali selama 9 tahun. Dan bahkan pada hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Jabir, Jabir mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk berperang sebanyak 21 kali. Sebanyak atau selama 9 tahun. Berarti rata-rata dalam setiap tahunnya beliau keluar dua kali lebih untuk berperang. Itu perang yang kemudian beliau keluar sendiri bersama para sahabat. Itu beliau ikut keluar bersama para sahabat. 19 peperangan atau kemudian juga mengatakan 21 peperangan. Belum lagi peperangan yang dalam keadaan Rasulullah SAW tidak ikut keluar bersama para sahabat yang diperintahkan untuk keluar dan melakukan berbagai misi. Apa yang dinamakan dengan syariah. Kalau peperangan yang Rasulullah SAW keluar sendiri dinamakan ghazwah, peperangan. Namun peperangan atau kemudian pasukan yang Rasulullah SAW tidak keluar pada itu dinamakan syariah. Itu berjumlah sekitar 30-an yang Rasulullah SAW tidak keluar padanya. Ya, memerintahkan para sahabat untuk keluar. Maka ini menunjukkan bahwasanya memang sebenarnya syariat Islam ini tidak terlepas dari jihad fi sabilillah. Ya, inilah amalan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, wa ghurwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Dan puncak daripada buruk, ya, daripada Islam ini yaitu apa? Al-jihadu fi sabilillah. Posisi yang tertinggi, amalan yang tertinggi adalah al-jihadu fi sabilillah. Yang mungkin kita belum diberikan taufik untuk kemudian berjihad dengan jihad yang syar'i belum ada. Jihad yang syar'i pada yaitu waktu kita sekarang ini yang kita bisa mengikutinya. Ya. Namun kemudian kita atau tidak terlepas kemungkinan bahwasanya akan ada di sana suatu keadaan di mana kita diminta dan dituntut secara syarat Islam untuk kemudian turut ikut berjihad, maka hendaknya kita mempersiapkan keimanan kita, ya, yang kemudian dengan keimanan tersebut akan muncul rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak atau ketika ada keadaan seperti itu kita tidak mundur sebagaimana kaum munafikin namun kemudian maju dan tidak gentar sebagaimana para sahabat. Inilah ayat yang kedua yang kemudian disampaikan oleh al-muallif yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sebelum kita melanjutkan kepada ayat yang selanjutnya dan ketiga, mungkin ada yang akan ditanyakan, maka dipersilakan. jin berkata dengan Allah Subhanahu wa taala wa qala ta'ala. Dan Allah Ta'ala berfirman wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Dan bertawakkallah kepada al-hayy. Zat yang maha hidup. Al-hayy itu salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengapa seorang itu kemudian atau Allah ya, terus dia kembali al-hayy tersebut ya, sehingga saya adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la yamut, yang tidak mati. Ya, sama sekali. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertawakal kepada Allah itu dalam segala urusan kita. Sebaiknya kita hadirkan dalam hati kita. Jangan sampai lupa, jangan sampai lalai. Sebagaimana seharusnya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai lalai dalam zikir tersebut. Demikian pula dalam urusan-urusan kita, dalam pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan sehari-harinya, baik itu pekerjaan ya, berupa ibadah, amalan ibadah, atau kemudian pekerjaan dalam hal duniawi. Ya. Hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai lalai. Jangan sampai lupa. Ya. Dan di sini ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertawakal kepada Al-Hayy, Zat yang Maha Hidup. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebutuhan kita, ketika kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaan dan amalan kita, maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu mendengar, mengerti apa yang kita butuhkan. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak mengucapkannya, Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengetahui siapa di antara kita yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kebutuhannya dan menyampaikan dia kepada maksud yang diinginkannya. Dan siapa yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kemudian akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun seseorang kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengetahuinya. Karena Allah al-Hayy, Zat yang Maha Hidup, alladzi la yamut, yang tidak mati sama sekali. Yang hidupnya sempurna. Berbeda dengan manusia. Manusia dikatakan sebagai makhluk hidup. Namun hidupnya tidak sempurna. Dia itu manusia pada awalnya tidak ada. Kemudian pada akhirnya pun tidak ada. Sebelum dia lahir dia tidak ada. Setelah dia mati, di mana dia? Tidak ada. Sudah menjadi tanah. Adapun Allah Subhanahu wa taala, di antara nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Awwal. Yang paling pertama. Yang ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Allahumma antal awwal. Falaisa qablaka syai'." Ya Allah, sungguhnya engkau adalah yang paling pertama, yang tidak ada sebelummu sesuatu apapun. Ya Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Hidup. Sejak dahulu Allah Subhanahu wa taala hidup. Tidak ada kehidupan dan tidak ada sesuatu apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling pertama, al-awwal. Dan Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan atau di atas nama Allah Subhanahu wa taala itu al-akhir, yang paling terakhir, yang kemudian juga dalam doa yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal akhir falaysa ba'da ka syai'un. Dan juga Allah al-akhir, yang tidak ada setelah musad wa tahu. Itu maksudnya apa? Kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak didahului, yaitu dalam ketidakadaan, dengan ketiadaan, dan juga tidak diakhiri dengan ketiadaan. Berbeda dengan manusia, diawali dengan ketiadaan dan akan kembali kepada ketiadaan, walaupun kemudian manusia akan dibangkitkan kembali dalam keadaan kehidupan yang mereka jalani ketika itu, ketika di akhirat nanti dalam kehidupan yang abadi di jannah atau di an-nar. Namun itulah kehidupan manusia, berawal dari ketiadaan dan juga akan kembali kepada ketiadaan. Dan juga hidup Allah Subhanahu wa Taala, Allah hidup yang sempurna dilihat dari sisi bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala sebagaimana dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam ayat kursi, la taqtuhu sinatun wa la naum. Apa awal ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la taqtuhu sinatun wa la naum. Allah tidak ada sebab yang berhak untuk dia dari selain dia. Al-Hayyul Qayyum, Zat yang maha hidup, yang maha hidup. Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Dan kemudian disebutkan setelahnya tentang keutamaan atau kesempurnaan dari hidup Allah Subhanahu wa Taala. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tidaklah kemudian Allah Subhanahu wa Taala tersimpan dengan rasa kantuk wa la naum, dan tidak pula ditimpa oleh tidur. Ini kesempurnaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mengantuk tidak, tidur tidak. Yaitu Allah Subhanahu wa Taala dalam setiap saatnya Allah Subhanahu wa Taala dalam sibuk mengurusi urusan-urusan hambanya, mengurusi alam semesta ini. Yang apabila Allah Subhanahu wa Taala yaitu mengantuk sedikit saja, maka apa yang terjadi dengan alam semesta ini? Dalam keadaan kalau semua sendiri membutuhkan Allah Subhanahu wa Taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Taala. Yang kemudian Allah Subhanahu wa Taala disebut atau salah satu nama itu As-Samad. As-Samad artinya apa? Allazi tasmudu ilaihi al-qala'id. Yang makhluk-makhluk itu membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Yang kalau kemudian Allah Subhanahu wa Taala mengantuk sedikit saja atau kemudian tertidur, mengapa? Makhluk-makhluk yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Taala ini terbengkalai, hancur alam semesta ini apabila Allah Subhanahu wa Taala dalam keadaan seperti itu, mengantuk atau tertidur. Namun Allah Subhanahu wa Taala la taqtuhu sinatun wa la naum. Tidaklah kemudian tertimpa oleh rasa kantuk atau kemudian tertimpa oleh tidur. Tidak pernah tidur sama sekali. Inilah kesempurnaan dari Allah, dari kehidupan Allah Subhanahu wa Taala. Subhanahu wa Taala tidak sebagaimana apa kehidupan manusia. Ini ayat yang ketiga yang disampaikan oleh Al-Mu'allif rahimahullahu taala. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat surat Ibrahim ayat yang ke-11, berkata Imam An-Nawawi, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kaum mukminin, orang-orang yang beriman itu bertawakal. Maka dari ayat ini menunjukkan bahwasanya salah satu ciri orang-orang yang beriman adalah apa? Bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatikan dalam hati kita, ketika kita tertimpa suatu keadaan yang darurat, suatu keadaan yang pelik, suatu keadaan di mana kita membutuhkan pertolongan, apakah kita mengingat Allah Subhanahu wa Taala, atau justru kemudian dalam hati kita kita berkata, siapa ini yang mencari pertolongan? Fulan atau Allah, atau siapa yang mencari pertolongan? Maka ini yang kemudian harus kita korek dari diri kita. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Pada asal kalimat seharusnya yang namanya yaitu makmul itu di depan atau di akhirkan. Harusnya falyatawakkal 'ala Allah. Falyatawakkalul mu'minun 'ala Allah. Hendaknya kaum mukminin bertawakal kepada Allah. Namun dikedepankan ala Allah yang dinamakan makmul dalam bahasa Arab, dikedepankan. Ini kemudian menunjukkan bahwasanya ini di sini ada pembatasan al-hasr. Berarti apa? Hanya kepada Allah hendaknya kaum mukminin itu bertawakal. Berarti rasa tawakal hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka koreksi hati-hati kita. Ketika kita membutuhkan suatu pertolongan, apakah kemudian kita betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa Taala, atau kemudian mengingat yang selain Allah Subhanahu wa Taala, mengingat pula yang biasa menolong kita dari kalangan kerabat atau orang kaya, orang yang merupakan donatur, orang yang suka berdonor, ya, atau pejabat dan yang lain sebagainya. Betulkah kita hanya melihat Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu? Pertama yang kita ingat adalah Allah Subhanahu Wa Taala, atau kita masih ingat manusia, masih bergantung kepada manusia? Demikian pula ketika kita bekerja mencari ma'isyah, yaitu hajat kehidupan kita. Apakah kemudian ketika kita mencari nafkah tersebut, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mencari nafkah tadi, dengan merasakan bahwasanya dalam hati kita, kita merasa bahwasanya rezeki yang dapat, yang kita dapatkan sehari-harinya, itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ataukah kemudian kita masih merasa bahwasanya yang menjadi saya ini sudah, yang menjadi saya ini perusahaan saya, yang menjadi saya ini instansi saya. Saya harus berterima kasih kepada perusahaan saya, kepada instansi saya, ya. Atau kemudian yang lebih parah lagi, bergantung kepada diri sendiri. Wah, ini kan karena saya pintar dalam berusaha, pintar dalam berdagang, yang seperti ini, ya, menafikan tawakal, ya. Yang seharusnya kaum mukminin seluruhnya hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka koreksi hati kita masing-masing. Tawakal hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap urusan, dalam setiap perkara. Maka hendaknya kita, yang paling pertama kita ingat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi pekerjaan, Allah Subhanahu Wa Taala yang memudahkan perkara-perkara kita, urusan-urusan kita, semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mulai saat ini hendaknya kita mengingatnya, ketika ada perkara yang sulit yang kita hadapi, ingat Allah, minta tolong kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seperti ini tentu saja mungkin berat ketika prakteknya, mudah untuk diucapkan, namun ketika prakteknya berat. Maka salah satu tipsnya atau caranya, yaitu kita hendaknya dalam keseharian kita, kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika orang banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah dengan lisannya ataupun dengan hatinya, dalam keadaan lapang, apalagi ketika dalam keadaan sempit, dia akan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini salah satu, yaitu cara tips, kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika berkendaraan misalnya, ketika berjalan, ketika bersama keluarga, banyaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apakah itu berat? Mungkin berat. Ya. Namun sekali lagi perlu tawakal pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu mengingat Allah tersebut. Tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah. Ya. Atau kemudian salah satu doa yang disyaratkan, ya kepada Allah, mengaini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, a'inni, bantulah aku ala zikrika, untuk mengingat engkau, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan juga beribadah dengan baik kepadamu. Maka ini tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap waktu kita. Maka ketika kita tertimpa suatu perkara yang kita butuhkan pertolongan, kita akan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi berkata selanjutnya, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Surat Ali Imran ayat yang ke-159. Maka apabila engkau telah berazam, telah bertekad, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, maka bertawakallah kepada Allah. Itu ketika dia sudah bertekad, yang di mana ayat ini disebutkan, atau kemudian penggalan ayat ini disebutkan setelah menyebutkan tentang musyawarah, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, musyawarahkan kepada mereka dalam perkara-perkara. Rasulullah SAW diperintah untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan-urusan yang menyangkut keterangan misalnya, atau menyangkut juga keadaan di Madinah. Bermusyawarah dengan para sahabat. Fa idza azamta, maka apabila engkau telah bertekad, Ketika sudah mencapai keputusan dalam peperangan misalnya, Rasulullah SAW telah berazam atau telah bermusyawarah dengan para sahabat yang berazam, ya kita harus keluar untuk berperang dalam musyawarah tersebut. Maka diperintahkan kepada Allah, fatawakkal 'ala Allah. Maka bertawakallah kepada Allah. Jadi jangan ragu lagi. Ketika sudah bertekad yang bulat, yang memang kemudian sudah dipertimbangkan matang-matang, sudah bermusyawarah sebelumnya, sudah jangan ragu lagi. Apalagi dia sudah beristikharah, meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat dua rakaat dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta pilihan. Kemudian datang azam tekad yang kuat untuk melakukan suatu perkara, ya jangan ragu lagi. Mereka yang jelasnya bahwa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian lakukan apa yang akan dia lakukan tersebut, apa yang dia rencanakan tersebut, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan dia kepada apa yang dia inginkan. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.